أختي في الله، أختي في الله، sungguhku mencintaimu karena Allah. Saat hidup berat, hidup terasa sungguh berat, engkau tetap berpegang teguh pada afidah. Hidupmu untuk senangkan Allah, menjalaninya di atas sunnah. Walau ujian terus menerpa, iman terus dijaga, pegang erat tali Allah. Ku kan berdoa, Allah membuatmu istiqamah, jagamu agar tetap tabah, hapuskan semua perihmu, tinggikan martabatmu. أحبك في الله، tak mungkin ku berdiam saat kau minta pertolongan. Di dalam hatiku jiwa kita adalah satu, bagaikan satu tubuh yang dipersatukan Allah. Kau serahkan semua untuk Allah dan isi hidup dengan sunnah. Walau ujian terus menerpa, iman terus dijaga, pegang erat tali Allah. Ku kan berdoa, Allah membuatmu istiqamah, jagamu agar tetap tabah, hapuskan semua perihmu, tinggikan martabatmu. Allah membuatmu istiqamah, jagamu agar tetap tabah, hapuskan semua perihmu. Allah ampuni diriku yang telah tak peduli, untuk bebaskan mereka kembali. Ku kan lakukan yang ku bisa sehingga mereka kembali kuliah. Allah membuatmu istiqamah, jagamu agar tetap tabah, semua perihmu. Ku kan berdoa, Allah membuatmu istiqamah, jagamu agar tetap tabah, hapuskan semua perihmu. Ukhti fillah, ku kan selalu doakanmu, mukminat sejati dirimu. Allah mudahkan hidupmu, jannatul firdaus untukmu.